Baik, mohon bimbingannya. Bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri kelompok pengajian yang terindikasi menyebarkan faham-faham yang berlepas diri dari ketaatan kepada penguasa muslim? Di saat diri ini dalam kondisi masih awam atau jahil dalam perkara agama, belum tahu mana yang benar atau mana yang salah, dan berharap yang kita ikuti itu adalah jalan yang benar. Jazakumullah khairan. Naam. Taib. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyak berdoa. Karena hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menampakkan yang hak itu hak dan menampakkan yang batil itu batil. Dia pula yang memudahkan untuk kita mengikuti jalan yang hak, sebagaimana dia pula yang memudahkan untuk kita meninggalkan jalan kebatilan. Iya. Taib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Hada awalan, yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri kelompok pengajian yang terindikasi menyebarkan faham-faham itu yang berlepas diri dari ketaatan kepada penguasa muslim? Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Untuk mengenal ciri-ciri itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu, memang. Dan ilmu itu adalah Al-Quran dan apa? Sunnah. Hadha huwal ilm. Tinggal dicocokkan apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Sesuai dengan sunnah atau tidak. Ya. Kalau dia membawakan ayat, kemudian ditafsirkan. Tapi tafsirannya itu sesuai dengan apa? Tafsiran yang benar atau ditafsirkan sesuai dengan hawa apa? Nafsunya. Naam. Sebagai contoh misalnya, kita tadi telah menyebutkan bahwasanya demonstrasi, ya, menyebut-nyebut kejelekan penguasa di podium dan di halayak ramai, di medsos-medsos dan seterusnya, menggerakkan massa, orasi, ini adalah bentuk pemberontakan kepada apa? Penguasa. Ini menyelisihi prinsip ahli sunnati wal jamaah. Taib. Ternyata ketika mereka ya ditanya, kenapa kalian melakukan seperti itu? Ternyata punya dalil. Luar biasa mereka. Kami punya dalil. Kami punya hadis. Mana hadisnya? Hadisnya ternyata sahih memang. Ya. Taib. Afdalul jihad kalimatul adli inda sultanin jair. Seafdol-afdol jihad adalah kalimat yang hak, kalimat yang adil, yang disampaikan kepada sultan, penguasa yang jair, penguasa yang apa? Zalim. Ini yang sedang kita lakukan. Penguasa kita zalim, padahal belum tentu zalim. Tapi itu adalah tuduhan-tuduhan, berita-berita apa namanya, dusta. Atau kalau memang benar, ya. Mereka mengatakan, kami sedang menyampaikan kalimat yang hak ini. Kita ingin menasihati penguasa. Ya kita beberkan kesalahan mereka di hadapan umum. Nah, mereka punya dalil itu. Namun kita jawab, itulah pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu itu, mereka mengambil sebagian ayat, kemudian meninggalkan ayat yang lain. Mengambil sebagian apa? Hadis, kemudian menolak hadis yang lain. Apa yang kamu katakan benar, hadis itu ucapan Nabi. Nabi tidak salah. Nabi betul-betul menyampaikan itu. Seafdol-afdol jihad adalah menyampaikan kalimat yang hak, menyampaikan nasihat, ya, menyampaikan kalimat yang adil kepada sultan yang jair. Berani menyampaikan nasihat kepada penguasa yang zalim. Tapi apakah memang seperti itu caranya? Apakah memang penafsirannya seperti kalian itu menafsirkan, menggerakkan massa? Coba kita lihat tahun 90-an, 97, 98, apa yang terjadi? Nah, kerusakan, chaos ya. Pembakaran sana sini, pembunuhan, mal-mal dibakar habis, banyak orang mati terperangkap di dalam apa? Mal-mal itu. Jakarta kacau, seperti tidak punya pemimpin. Kalau bukan karena pertolongan Allah, entah jadi apa negara ini. Pembunuhan sana sini, tidak ada keamanan, dicabut keamanan. Itu akibat tadi cara-cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabak tadi. Ya. Untuk menggoyang kekuasaan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Betul itu ucapan Nabi, namun tidak seperti itu penafsirannya. Ambil hadis yang lain juga, baca hadis yang lain. Nabi mengatakan man arada an yansaha li sulthanin falyakhudh biyadihi wal yakhluwa bihi. Siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada seorang yang memiliki kekuasaan, lidi sulthan, fal ya'khudh biyadihi, ambil tangannya, wal yakhluwa bihi, kemudian berdualah kamu dengan dia empat mata, sirron, kamu sampaikan rahasia dengan rahasia, sampaikan, fala tubdihi ala niyatan, demikian Nabi mengatakan dengan jelas, fala tubdihi ala niyatan, jangan kamu sampaikan nasihatmu itu ala niyah, terang-terangan, apalagi di hadapan umum. Wabillahi itu. Tetapi ambil tangannya, sampaikan nasihat dengan rahasia, jika dia menerima, fadak. Alhamdulillah, itu yang diharapkan. Tapi kalau dia tidak menerima, ya, maka ya, engkau telah menunaikan apa? Menunaikan kewajiban kamu. Jadi kalau kita memiliki akses untuk memberikan nasihat kepada penguasa, lakukanlah. Dengan surat, dengan empat mata, kunjungi rumahnya. Naam. Wabillahi itu. Ikhwatil kiram rahimahun rahimahumullah. Ini yang telah disampaikan oleh Nabi. Kalau ada yang mengatakan, oh, terlalu lama, itu prosesnya terlalu lama. Saya sedang menyampaikan hadis Nabi. Saya bukan sedang dari akal saya. Kalau kamu mengatakan terlalu lama, jangan sampaikan ke saya. Sampaikan ke siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, terlalu lama itu. Yes. Kalian ini bagaimana? Wong saya sedang menyampaikan hadis Nabi, kok malah apa? Oh, tapi kan penguasa itu zalim. Penguasa itu kan mementingkan diri sendiri. Kita harus angkat senjata. Kita harus kepung istana. Baik. Kita sampaikan. Sahabat mendapatkan berita tentang adanya penguasa-penguasa itu. Bahkan mereka minta izin Nabi untuk memerangi mereka. Afalanu qatiluhum. Kata Nabi, la. Tidak. Jangan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka mengatakan, terlalu lama. Loh, terlalu lama bagaimana? Ini sabda Nabi. Ya. Kalau bukan sabda Nabi, silakan untuk apa namanya? Berdebat. Kalau sudah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, sami'na wa ata'na. Ya. Ingat, bukan karena Nabi mengingkari atau bukan karena Nabi membiarkan kemungkaran. Saya ulangi. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk sabar terhadap kedzaliman penguasa muslim, bukan karena Nabi alaihi salatu wasallam apa? Membiarkan kemungkaran. Tidak. Bukan itu. Tetapi karena agama Islam itu mabniun ala jalbil masalihi wa daf'in lil qaba'ihi. Karena agama Islam itu dibangun untuk mendatangkan apa? Maslahat-maslahat dan menolak apa? Mafsadah-mafsadah. Betul. Penguasa zalim itu mafsadah bagi kita. Tapi mafsadahnya masih lebih sedikit daripada kalau terjadi pemberontakan, mafsadahnya akan lebih apa? Lebih luas. Darah-darah kaum muslimin akan tercurah. Fasilitas-fasilitas umum akan hancur. Keamanan akan tercabut. Ibadah-ibadah akan sulit. Orang datang ke masjid susah. Tidak aman. Ini, itu. Harga-harga melambung. Ini lebih parah mafsadahnya daripada korupsinya siapa? Penguasa. Toh kita tidak membiarkan itu. Karena kita ada jalan untuk memberikan nasihat. Yaitu seperti yang diajarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita doakan penguasa kita. Agar mendapatkan kebaikan. Agar diberi rezeki. Ditonah salihah. Orang-orang yang berada di apa namanya, sekitarnya adalah orang-orang yang baik. Jadi jangan suudzon kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau membiarkan apa? Ya. Kemungkaran tidak. Namun beliau ya, menghindarkan diri dari kemungkaran yang lebih apa? Besar. Untuk maslahat kaum muslimin. Naam. Wabillahi taufiq. Serupa dengan itu barangkali mimbabil faedah. Nah, ini tadi sedang menjawab tentang ciri-ciri ya. Nah, ya ciri-cirinya tadi kalau mereka mengajarkan demonstrasi, ya, jelas mereka apa namanya? Ya, ini ciri-ciri tidak benar ini. Menjelek-jelekkan penguasa, ini sudah jelas. Baik. Kalau ingin melihat apakah yang diajarkan itu benar, ya, coba lihat apa yang dia ucapkan. Al-Kitab, Was-Sunnah, Al-Quran, Was-Sunnah, ucapan para sahabat, para tabi'in. Nah, alhamdulillah, kebenaran itu jelas tanda-tandanya. Ya, jelas tanda-tandanya. Nah, mungkin itu diantara tanda-tandanya. Ya, mereka ini ya, baik mengambil sebagian ayat dan menolak sebagian ayat yang apa? Yang lain. Nah. Satu kali lagi, satu pertanyaan lagi, Ikhwan, yang terakhir tentang mandi janabah. Ustadz, bagaimana tata cara mandi junub yang benar? Ada dua sifat mandi janabah. Sifat yang pertama adalah sifat yang mujizi, yang cukup. Ya. Yang kedua adalah sifat yang kamil, yang sempurna. Yang sempurna. Adapun sifat yang mujizi ya, adalah ya, berniat untuk mandi dan mengangkat apa? Hadas. Kemudian meratakan ke seluruh apa? Tubuh. Air diratakan ke seluruh tubuh. Ya. Diiringi juga dengan berkumur dan menghirup apa namanya? Air. Nah, jadi mulut dan hidung ini termasuk wajah. Ya. Maka berkumur dan menghirup. Nah. Maka yang seperti itu sudah apa namanya? Sudah mandi apa? Janabah. Jadi orang berniat untuk mengangkat hadas, ya, kemudian dia berkumur, menghirup, meratakan seluruh apa tubuh, ya. Yang penting rata semua air apa mengenai tubuh, ini sudah apa? Sudah mengangkat hadas akbar. Baik, ini yang mujizi. Tetapi kita hendaknya berusaha untuk melakukan yang apa? Kamil, yang sempurna. Baik. Termasuk diantaranya misalnya seorang terjun ke laut, ya. Seorang janabah, kemudian terjun ke laut. Nyilem, tahu nyilem ya? Nyelam ya. Nyelam sendirian karena sendirian dia lepas semua baju, ya. Nyilem dia kosok-kosok kemudian dia apa? Sambil hirup niat untuk mengangkat hadas. Baik, mentas naik ke atas perahu lagi. Ya. Sudah mandi janabah belum? Sudah mandi janabah. Ya. Sudah meratakan air ke seluruh apa? Tubuh. Adapun mandi yang apa namanya? Mandi yang sempurna adalah mandi janabah yang ya diawali dengan mada, dengan wudu. Jadi sebelum melakukan mandi janabah, ya dia bersihkan kubul, dubur, ya dari najis, kotoran-kotoran semuanya. Kemudian setelah itu dibersihkan tangannya, kemudian dia berwudu, ya, berkumur semua seperti wudu untuk apa? Sholat. Ya. Kemudian setelah itu dimulai guyur dari atas dari kepalanya, dari sisi sebelah kanannya 3 kali, ya ke seluruh tubuh. Nah, kemudian dari sisi sebelah apa namanya? Kiri, semuanya. Ya. Nah, 3 kali, 3 kali. Nah. Ini mandi janabah yang kamilah, yang apa? Yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini barangkali ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa namanya? Pembahasan tentang baiat menurut pandangan ahli sunnati wal jamaah dan juga baiat menurut ya ahluz zaigh, orang-orang yang menyimpang dan sesat dalam masalah ini. Dan insyaallah banyak pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan oleh asatidzah ya, audio-audionya bisa didengarkan kembali. Nah, mungkin ada hal-hal yang antum belum pahami, antum tanyakan kepada orang yang memiliki ilmu ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, agar kita tidak salah di dalam memahami pembahasan yang sangat penting ini dan perlu dalam kehidupan kita. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.